Sedangkan as-suhur dengan didhammahnya huruf sin, ada sahur, ada suhur. Dengan didhammahkannya huruf sin, as-suhur itu adalah nama untuk perbuatan sahur. Jadi perbuatannya makan minum di waktu sahur, ya. Nah, itu namanya as-suhur. Nah, seperti dalam lafaz al-wadu dengan al-wudu, ya. Kalau al-wadu dengan difathahkannya huruf wawu, maka itu nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan al-wudu dengan didhammahnya huruf wawu itu adalah perbuatan berwudu. Ya. Sama dengan ini, ya. As-sahur dan as-suhur. Dan kalimat sahur itu mushtaq minas sahar. Ya. Berasal dari pecahan kata as-sahar. Wa huwa ma qubail al-fajr. As-sahar itu adalah beberapa saat sebelum fajar. Ya. Waktu atau saat waktu beberapa saat sebelum fajar, ya, itu namanya waktu sahar. Ya. Sehingga diambillah kalimat dari kalimat ini makan sahur. Ya. Diambil dari kalimat as-sahar. Yaitu waktu beberapa saat sebelum fajar. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah. Apa itu barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair atau kasratil khair. Bertambahnya kebaikan, ya. Nah, atau semakin banyaknya kebaikan, ya. Banyaknya kebaikan ini adalah barokah, ya. Bertambahnya kebaikan ini adalah barokah. Barokah yang didapatkan karena melakukan sahur, ya, karena padanya terdapat imtithalul amri syar'i, ya. Mendapatkan barokah ketika sahur karena orang yang melakukan sahur berarti dia telah melakukan perintah syariat. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya tasahharu, bersahurlah kalian. Ya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah nabinya dan menjauhi larangan-larangan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersahur. Nah, sehingga orang yang melakukan sahur maka dia akan mendapatkan barokah karena telah melaksanakan perintah syariat. Dan di antara makna barokah sahur, ya, juga adalah karena dengan sahur, ya, atau dengan makan, ya, maka seseorang akan mendapatkan kekuatan atau energi, ya, untuk melakukan puasa dan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lainnya. Orang yang sahur dia akan mendapatkan kekuatan atau energi, ya, untuk menyempurnakan puasanya, ya, dan juga untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, berbeda dengan yang tidak sahur, dia akan merasakan rasa berat, ya, atau sulit, ya, untuk menyempurnakan puasanya, ya. Bahkan dia mungkin harus kepayahan, ya, untuk menyempurnakan puasanya, bahkan kepayahan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya, sholat sunnah misalkan, ya, atau tilawatul Quran atau yang lainnya, nah, karena sebab tidak melakukan sahur. Ya. Maka jelas na'am bahwasannya di dalam sahur terdapat barokah. Di antara makna barokahnya adalah seseorang dengan melakukan sahur akan mendapatkan kekuatan dan energi untuk menyempurnakan puasanya dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, selama dia berpuasa. Ya, berbeda dengan yang tidak sahur, dia akan merasakan kepayahan. Di antara barokah sahur juga adalah dengan sahur menjadi sebab seseorang akan terjaga dari tidurnya, terbangun ya di waktu sahur, terbangun dari tidurnya di waktu sahur karena sebab mau sahur ya, sehingga dia bangun. Dan ketika dia telah bangun, maka banyak waktu untuk beristighfar, berzikir, berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, menyeru hambanya untuk memohon dan meminta kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memenuhi permintaan dan mengabulkan doa orang yang berdoa di waktu tersebut, di waktu sahar, sepertiga malam terakhir. Dengan kita melakukan sahur sebelum puasa, maka kita akan terbangun. Nah, terbangun untuk makan sahur, ya. Kemudian kita bisa memperbanyak istighfar, zikir, doa, dan seterusnya di waktu sahar. Ya. Sehingga dengan adanya sahur, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain di waktu tersebut. Ya. Ini diantara makna barokah ketika sahur. Ya. Di antara barokah sahur juga adalah seseorang akan dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Nah, di waktunya. Nah, atau pada waktunya. Sehingga tidak heran, di bulan Ramadan, jamaah sholat subuh lebih banyak. Ya, daripada di luar Ramadan. Dan ini waqi' terjadi. Ya. Terlihat. Ya. Dan kita rasakan di masjid-masjid kaum muslimin. Di bulan Ramadan jamaah sholat subuh lebih banyak. Karena mereka di bulan Ramadan melakukan sahur. Dengan melakukan sahur, maka memudahkan juga bagi mereka untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Nah. Dan faedah-faedah yang lain dari faedah-faedah sahur. Nah, disebutkan sebagian oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam syarahnya. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz perintah, tasahharu, bersahurlah kalian. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain. Di sana terdapat lafad-lafad atau hadis-hadis yang lain yang berisi anjuran atau perintah untuk melakukan sahur. Bahkan juga terdapat hadis yang berisi larangan meninggalkan sahur. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang sahur, innaha barakatun a'taakumullahu iyaha fala tad'uuhu. Sesungguhnya sahur itu barokah yang Allah berikan kepada kalian. Fala tad'uuhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah fala tad'uuhu." Sahur itu barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya. Dan hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan perbedaan antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab, ya, adalah adanya sahur. Nah, jadi pembeda antara puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani adalah adanya sahur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur." Pembeda antara puasa kita, puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Nah, Yahudi dan Nasrani juga puasa, ya, tapi mereka enggak ada sahurnya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbedakan puasa mereka dengan puasa ahlul kitab dengan adanya aklatus sahur, makan sahur. Nah, maka sangat dianjurkan untuk makan sahur. Selain ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dan juga ada larangan dari meninggalkan sahur juga dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi Yahudi dan Nasrani, nah, dalam puasa mereka. Nah, kemudian setelah kita tahu dari hadis-hadis tadi yang berisi perintah untuk melakukan sahur, maka apa hukum sahur itu sendiri? Nah, di dalam hadis tadi disebutkan perintah, bahkan terdapat larangan meninggalkan sahur. Yang konsekuensinya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermakna apa? Wajib. Hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib, wajib untuk dikerjakan. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, bisa menjadi hukum sunnah, bisa menjadi hukum mubah. Kemudian apa hukum sahur? Wajib atau sunnah? Nah, as-sahih anna hukma sahur mustahabbun. Yang sahih, sahur itu hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Walaysa biwajib, dan bukan wajib. Apa dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Nah, dari perintah, menjadi sunnah. Dalil yang memalingkan hal ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol. Wisol adalah puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan dan minum, tanpa berbuka, ya, dan tanpa sahur, ya. Nyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih, ini namanya puasa wisol. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Ini menunjukkan bahwasanya sahur hukumnya adalah sunnah. Kalau wajib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan puasa wisol. Nah, walaupun wisol adalah merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya tidak boleh melakukan puasa wisol kecuali sampai sahur. Nah, dan akan datang nanti penjelasan tentang masalah puasa wisol, nah, dalam hadis yang berikutnya. Alhasil bahwasanya hukum sahur adalah sunnah walaysa biwajib berdasarkan wisolnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa wisol, ya, tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib menjadi sunnah, maka menjadi wajib sahur. Tetapi ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, sehingga sahur adalah hukumnya sunnah. Nah, baik, selain sahur itu adalah hukumnya sunnah, juga mengakhirkan sahur hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan bagi seseorang untuk mengakhirkan sahur berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Zaid bin Thabit. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Naam. Beliau berkata, "Tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah." Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri melaksanakan salat subuh. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara azan dengan sahur? Maka Zaid bin Thabit menjawab, qadra 50 ayat. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. Nah, antara sahurnya beliau dengan subuh atau waktu subuh. Nah, salat subuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam. 50 ayat. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat yang sedang-sedang, ya, tidak terlalu panjang seperti ayat tentang dain, hutang, juga tidak terlalu pendek seperti surat-surat pendek, ya, Al-Ikhlas, An-Nas dan seterusnya tidak, tetapi ayat yang tawassut yang sedang-sedang. Nah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. Ini menunjukkan dekatnya sahur beliau dengan waktu salat subuh. Nah, sehingga disunahkan untuk ta'khirus sahur, mempercepat sahur. Ya. Kemudian dengan apa seseorang sahur? Ya. Taib. As-sahur adalah dengan melakukan makan ataupun minum. Nah. Dan dianjurkan untuk memakan makanan yang bisa menghasilkan energi atau kekuatan. Nah, karena diantara hikmah sahur adalah supaya dia mendapatkan energi atau kekuatan untuk melakukan dan menyempurnakan ibadah puasanya. Nah, sehingga dianjurkan untuk melakukan makan makanan. Ya. Taib, kalau ternyata tidak ada makanan maka cukup dengan meneguk beberapa teguk air. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma." Sahur itu barokah, janganlah kalian meninggalkannya. Walaupun salah seorang di antara kalian hanya meneguk dengan beberapa teguk air. Jadi walaupun dengan minum, kalau memang waktunya terbatas, ya tidak cukup untuk makan. Nah, maka boleh dia hanya sekedar dengan minum agar mendapatkan barokah sahur. Nah. Kemudian kapan akhir waktu sahur? Akhir waktu sahur adalah dengan tulu'ul fajr tsani. Terbitnya fajar yang kedua, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian fajar. Ya, sampai jelas fajar. Nah, maka silahkan makan dan minum sampai jelas fajar. Yaitu sampai masuk waktu subuh. Nah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina lakum ibnu ummi maktum." Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Nah, itu masuknya waktu salat subuh. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwasannya akhir waktu sahur adalah dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu tanda masuk waktu sholat subuh. Nah, kalau sudah terbit fajar, sudah masuk waktu sholat subuh, maka berakhir waktu sahur, ya, dan awal waktu berpuasa. Awal waktu berpuasa. Nah. Terus bagaimana ketika telah dikumandangkan azan? Bolehkah kita masih minum, ya, atau makan? Nah, baik. Jelas dalam hadis tadi disebutkan, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Artinya kalau sudah azan sudah selesai, enggak ada makan, enggak ada minum. Nah, baik. Dan inilah yang lebih ahwat, yang lebih berhati-hati dalam masalah ini ketika telah dikumandangkan azan. Nah, dan di sana ada para ulama yang berpendapat jika telah dikumandangkan azan dan ada minuman di tangannya, dia masih boleh minum. Nah, ada para ulama yang berpendapat seperti ini berdasarkan satu riwayat. Nah, namun wallahu taala alam. Taib, al-ahwat yang lebih berhati-hati adalah seseorang berhenti dari aktivitas makan dan minum ketika telah dikumandangkan azan, karena sudah selesai waktu untuk sahur. Ya, nah, taib. Adapun dia memegang minuman makanan, ya na'am, taib, hendaknya tidak dilanjutkan dalam rangka kehati-hatian terhadap agamanya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Taimin dan yang lainnya. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berfatwa seperti ini. Nah. Baik. Maka perhatikan waktu sahur, ya, jangan sampai mepet-mepet sehingga harus terjadi kejadian yang seperti tadi. Nah. Berapa menit lagi? Satu menit lagi. Barakallahu fikum, naktafi bihadal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.